Manjen wis musik. Ya tunggale niku nggih. Kula seling critane Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur. Gus, kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam to, Mus. Sing pacaran yo akeh, sing rodok kliru yo akeh, doyan duit macam-macam yo akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu enggak boleh karena enggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget. Loh, kok gitu, Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zaman yang pondok, kalau sering di konco nakal, senangnya cuangkrut perapatan, lo ngwedo ayu, alah Gus diwudoni ilang, tapi siap. Dene nganti saya iki wis tuwek, yo jek fase kae. Alasane nggo setipe. Alah Gus diwudoni apa? Ilang. Dadi dene ngerti nek dosa delok ringan, dene ngerti. Wah repot to akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari, hilang, tak sedekahi, hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu kan. Jadi kayak wong hukum lho. Wong hukum, sewani melanggar hukum, wong awam apa pakar hukum? Pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai tau ngawam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nangun. Pengerane ape diakali. Nek jare Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan zakat iku ora wajib. Engko ngeranger wayahe setahun, misalnya wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sanisem. Kena diakali. Paham ya, kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon, itu pengeran wis merencanakan jenis kaya ini sok ben mlebune neraka dilebokno tong. Tak kok Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene aku gak ngelbono kowe cung ngelbono tong. Tapi teng juru ana kula, tapi kok aku ngelbono tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iso ben dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, mung iso ngaji kuwi suwi. Lungge lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar ra oleh berburu ikan ning dina setu. Nak setu iwak wake, nak ra setu sithik. Wong Israel pinter, nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki mbak nabine, "Lho saya enggak berburu hari setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu." Nabine lah yo bingung, yo ora salah. Mulane ana wong fikih iku mesti faseke, nek ora tasawuf iku fasek. Mulane dadi pepatah wong kefekian gak tasawuf iku tafasak mesti dadi napa? Fasek. Ora fasek bisa men tak warai. Kulo niku kan nate pakar fikih. Mulo nate ro istakrib ro ismu nate alim kulo fikih, ra di pensiun cuma kulo tak niki mboten jarang ngentikan fikih kulo. Mun kliwat maksudnya. Wong dolok wong wedok wong liya sing ora bojo ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib teng kitab-kitab illal isapati asak kecuali demi tujuh hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne saksi. Saksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne saksi ning pengadilan boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor dua karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor telu, krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal lu golek kopi sing jogo ayu. Halal niki mergo ana transaksi. Takono lho nggih takon sing fikih. Termasuk delok oleh kan krono transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to. Enggak jawab mohon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jogo ayu oleh. Tapi masalahnya tuku tiket 5 menit saiki wong ngopi masalahnya. Ngopi ku. Jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok? Sampeyan pangeran takokane kan. Nah, kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong itu ayu kan mergo kepentingane kopi. Apa kepentingane delok terus mbok ngopi. Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti delok e wong wedok ora krana ngopi tapi delok wong wedok e mbok ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malah ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham gini kan? Ndak kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono, niat temarung napa ndelok wong ayu? Nak niat temarung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ibu-ibu pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale ruhin mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Terus ngopi, terus dhuwe cek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune bar-barangmu halal. Mergo entuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik. Kita nikmati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaika saniyah. Sing pertama iku rezeki, kedua wis musibah. Berarti anine sing gak jarak iku laka iku untung. Lah sing gak jarak iku jare musuh. Wes ora sing khusuke aku di rezeki. Tapi nak rezeki diterusno dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini. Ini rungokno sing ahli-ahli fikih. Dan ini nyata. Kula lah ya ora iso jawab pasti ini, tapi ibu-ibu iso kula kecelok wong alim dadi ibu-ibu iso, tapi asline aku ya ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk. Nggih, kaya kula, tapi piye khusyuk. Biasanya wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggir cah wedok wayu, rodok serono macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu ya kuatir maksiat. Dadi satrine sing kok jejer. Dekne ora aman wae dadi cah wedok santrine dekne. Lungone ado. Wong pandangan Semarang ado. Cara Mustofa ya wis suwi suwareng mesti. Cara rohir atau mikir wong dekne ora kiai. Ya dianggap rezeki ora ayu. Mergo jejere ku amalah wae kan gak rega. Kana liya. Barang bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok sakit kulo niki dari fitnah Gus. Ya piambake kok ayu. Bagi orang nak ayu, kok ayu Gus, kok malah nerang, kok ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe iku. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir, astagfirullah, kita salah Gus. Ya ora salah. Aku mergo kowe nak salah ro malah dia jejer malah ku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sejajar? Wah, malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan? Nak ndelok santri luweh duwe sahabat, misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra dibojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan dibojo ya rontok di takwa kan, ya rontok izin barang wis tuwek misalnya. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine? Kiai ini misalnya. Lebatan farwani kan hukum istihad, nama istihad. Tapi lebatan pantas lah Gus Kiai, lebatan bagas pantas. Kau kata kok, tapi jen kulo ni pun tengati kulo ni pun berontak. Kok malah aku ngorban no santriku. Terus kulo eling zaman yang pondok, angger santri sing khusyuk. Iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucu nih di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delok nang cahyu nek ana sing cocok entukno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngono kuwi yo. Dadi wong mesti dhewe naife dhewe dhewe. Lah ya wong saleh yo duwe naife napa? Dhewe dhewe. Tugale ngrasani lho, misale Mustofa ngrasani wis, tapi nek ana ngrasani seneng. Bentuk informasi lho padha aja. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham ya niku angel gitu, terus urip niku angel, mulane mati urip kan apa istighfar. Lah ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wau. Apa salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ono pendekar sitok ngombe racun mati sitok ra mati. Gus sitok setiap kali ngombe penangkalis. Ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetap wali. Sing wali anyar langsung dibredel. Takok lha kowe kok ora dibredel? Oh, pengalaman aku perkara ndek. kafarohe kata. Nama kafarohe apa? Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimala dehim farihun niku. Setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang thariqah nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih nggih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ora iso ngaji, tapi rontok tau krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Dekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna Allah a'ala ja'ala tis'ata asyari rizqi fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizqi itu fit tijarah. Adekan rizqi itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Dekne alasannya sederhana. Dekne macam pedotan anak kiai, ya anak kiai. Jadi ya rada krungu-krungu sithik jeeling lah memori-memori di Mbah Halim jeeling. Tapi saya kira kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medit itu ben rokok, Pak. Bah. Perkarane ora tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ya? Kiai kan sering salah ditemplek wong. Sekali medit neraka, duwe ora golek kok medit. Nek anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah nek pedagang medit lah itu tetep lomo, Pak Bah. Misale aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak gak tak bayari ora gelem kerja, nak ora kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medit, Bapak. Gelem ora gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jar. Yo medit itu praktek tenan dene, tapi dene di keyakinan medit itu tetap barokah. Dan saya setuju, Bang, dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nak kepengin medit barokah iku dagang. Wis aku bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji lho nggih kok nang medite kebablas. Lho nggih to pedagang iku sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke debis. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, kok mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis, bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Kuwi ku yo ana sing mondok, ana sing wong saleh dadi karyawan macam-macam. Yo nek bener e. Dadi dekne ngidolakno Nabi, mergo Nabi ku pedagang. Ora ana Pak Bah ning sejarah Nabi ku kiai sing ana tau wis Nabi kok dadi kiai cangkem wae terus tok dindi. Dene alasane ora ana sejarah Nabi ku kiai, ana ne Nabi ku tajir pedagang. Cangkem wis dadi Nabi kok dadi kiai barang. Oh lah omong aja keluar lho kok pedagang ngono ae rasa. Terus dadi Nabi jek ana apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bima ladaihim farih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nara soleh kalau buatan tertarik, ngurah soleh kok tertarik. Itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah, ahli sunnah, itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati itu ibadah atau musibah. Mboten jawab mama. Ibadah, dia itu yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Aha Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai ahli sampai Indonesia menentang faham komunisme mergo pendiri bangsa ini dekat nopo? Dekat nopo? Kiai. Mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena fahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga enggak dekati pejabat, tahu-tahu minoritas enggak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pintar dekati pejabat. kula bakal sing soleh lho, sampean ora usah terhono kiye iki mu proposal mboten iki bakal sing soleh, niki bakal sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini, keluarga besar Mbah Baye R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri, karena dulu Mbah Banya Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan, ayo tak korup. Lah gunane apa ge saleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunah di ahli sunah. Kiai yo aku iku nyaini wong rung ahli sunah. Yo yakin tenan nek iku takorup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladaihim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang napa Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya, Ali Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Dullah itu dulu bin Abdul napa Aziz. Sekarang turun yang sekarang jadi raja itu. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno katanya. Muni padha karo napa Indonesia Soekarno. Dari Arab Saudi jenisnya Arab tok asline. Cuma gara-gara revolusi politik ditambahin napa. Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi ahli Saud napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke ke ben ro. Contoh itu betapa pentingnya ulama sun ikal. Nyatane tenan. Kados Pilpres kemarin bos sama mungkin benar. Cangkruk teng mriki katok ancekak wong wedok maksiat dosa. Nek ora diancepi. Kamu siapa kok brand lu duwe barang kan jawab mawon sih lah itu ini dakwah bil hikmah ambek bal kan dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu bi amwaliku mlane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku paham tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih wetu iki mlane kula niku ya wis paruh ngoten mawon lah sing sugih ora ngapa bergurung karo tuku mlane niki sing santri kula sing sugih-sugih nek kuat iku tuku tanah sing potensi dinggo mak siap lu siapa kok ngusir sing duwe gampang di ha mlane mulai dhisik iku agama ora iso ninggal wong sugih Bilal iku melarat dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara ning nggo kombinasi. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksude iki. Nah dulu ya tentang apa nih Gusti contoh melarat buatan gue lo gue mau nonton lo Gusti kadosnya tidak mendesah harus saya apa tidak mendesah harus apa saya kita gue lo mau suwi lo Gusti jadi contoh mau nopo faham gitu terus nahi mungkar niku gue wonten istihate tadi gak sama nahi mungkar dalam politik gue ngonten dulu di Rembang juga banyak lokalisasi gue lo masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai, pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling kiai Gus dakwahi kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tep istiqomah nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus, nah dene yakin terus nyalon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat mak sia. Utawa oleh suatu kota tanah sing digono apa? Maksiat. Jadi pilihane bubarno niku. Nah sampean takok, lha nek ngono ulama ra kalah goblok nek ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih ku mau iso ngusir wong maksiat kota tanahe ning tanah liya, tapi nek iso ngilangno maksiat mentale wong iku, lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale ku ulama. Mulane ulama takoki, Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat. Tapi mau pindah tok wonge tetep maksiat. Lah sing iso nobatno iku. Ulama ya rodok menang meneh maksudnya ya rodok lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita. Muga-muga ra bener cerita iku. Tapi kudu kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Jadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim niku teng pintu swarga. Wis jelas mbuh swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jadi sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jadi sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jadi sing sugih enggak, orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengah roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menang aja. Bareng menang aja. Ulama yang mau, jangan ulama kan yang menang. Udah ini lah ya bingung, karena ulama kan banyak pertimbangan. Sing marah itu udah ini kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril. Ya Jibril, beri keputusan sama mereka. Ya Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril tak kok. Hei kiri sabar, kue korona kiri sabar mbus warga. Jari sopo, jari ini ulama. Ojo disi gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Eh, sugih dermawan, kowe kok roh nak ngene ku apik jare sapa nggih jare kiai, jare si gurumu. Berarti dua sepakat, paham nggih? Hei mati syahid, kowe kok roh nak syahid ganjarane gedhe, ya kata Pak ulama, jare si gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Iya, ya Jibril, kita sepakat. Ulama sih ora gelem. Masalahe sing mondokno kula niku. Gitu-gitu. Sampai saya marah itu gerutu, sung suka menangan mulai bedo kan itu akhirat. Karena deh, sing ulama itu ramani di sini, sing biaya itu ramani. Kenapa kok mandek? Niku Jibril, sing biaya itu lalu niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia, kan sung suka menangan. Baik, kalau cerita itu muka-muka rata nanti, kalau kadung mau coba, rati ketun lah, mau cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan, pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Coba kalau ulama, pokoknya melebu, ayo sara terang. Artinya terus melebu, ayo rasa nerang. Wong sing biayai, ya mesti suarga ya, toge. Mengurutan-urutan, wano, terus melebu rokok kan, ya boten. Mengurutan, wano, kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi nggo maksiat sampean tuku ya enggak mungkin nggo maksiat. Kula iki eling. Kula nu gadah guru, guru kula niku kathah. Di antaranya saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh. Bilang sama saya, nak nganti dituku Cina, perbatasan, nak digolonte dosaku rak nganti mati. Wis melarat ora bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatalo ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang masih yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nanti lo cerita kan terus wong melarat, terus kulo rugen kan musibah tenan. Wong kulo yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kulo rapati nyesal. Misalnya kulo niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur opo terus. Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kok kulo. Kulo dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kulo nak wiridan mboten opo betah. Terus jalur opo? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mereka kok kiai ini ya di sana semua. Wah suge. Tapi cerita itu yo aku ya ora percaya tapi masuk akal. Kulo niku yo wah. Sampeyan percaya gak? Ibu Bara Rahmawan niku terus ora kula Ibu Bara Rahmawan. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fakih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak cerita nih, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang fikuz zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fikuz zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Keramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilang, no. Pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah seram itu kan rugen tok kan berarti jalurnya karena mana sih ini kudu tuduh be aku ini kan masalah engko ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya Keramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi terus punya fikuz zakat. Lama-lama fikuz zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat, sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokah trennya fikuz. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saiki mau zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi tak koyo kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok anti sosial, jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walawal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes, mendisi-disi ya wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita wong fanatik repot kan enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Warid itu jenenge apa? Warid. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Nah niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling gitu ceritanya, ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, dia alim banget. Tapi wong alim lah, aku narapati dia duit, aku duit sandal anyar, aku eling. Aku salah ya, wong alim narapati duit. Dia ini sholat neng masjid pinggiratan, masjid umum. Guri ini aku orang wong rambutnya gondrong tatonan. Nama nututi dia ini curiga sadale tidak no. Barang ono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa njuk sepuro isin? Ora njuk sepuro tau sunan. Lah iki repot kok ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Ku wetu le pol dene ndelokno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot kok ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampeyan tak critani. Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkelo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Ape? Kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Dalam. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang enggak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus sam. Terus buat simpolo model LSM yo. Ya tapi nak buat simpolo yang terbaik tetap yang di masjid yo, keliru juga kan kowe mungkiri fakta. Sebenar ya ulama tetap fala tu zakku anfusaku ora usah sok napa suci wis biasa wis. Sepoke nglakoni apik kados kula wis mulang-mulang mbek ngenteni mati wis sesek mati dhewe. Ramai mati ya napa? Mati dhewe. Mun kula tresno nggih tetes eling-eling napa? Kula hispim bi malatehim napa? Farihun. Bal kulubuhum balik utawi atine kufar ayil kufaru tegesi utawi atine wong kafir ufi homrotin ing dalam kebodohan jahalat ing tegesi kebodohan min hadza sanging ikilah Quran wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran walahum nanu tetap kedua kafir amal utawi ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing koyok dilakoni wong mukmin. Jadi wong kafir wis ora paham Quran di kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin akeh dibira-bira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase amal wa lam hatta idza. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqattu amrahum bainahum zubura. Wa inna hadhihi wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattakun. Fataqattu amrahum bainahum zubura kullu hisbim bima ladaihim farihun. Mongko padha terpecah-pecah sapa umat ail atba'u tegese padha terpecah sapa para pengikut amrohum ing dalam urusan babakan agamane atba aidinahum tegese babakan agamane atba benahum antarane atba dhewe zuburon hale pira-pira kelompok atau hale rupa pira-pira kelompok halun min fa'il taqattu utai dawa zuburon dadi hal songko fa'il neng lafat taqattu ahzaban tegese pira-pira kelompok mutakhalifina kang beda-beda kabeh kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi, kelompok Yahudiyah nggih, wan Nasara lan kelompok nggih Nasrani, wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hisbin de saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hisbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe menadini sanging babagan agama iku farikhuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadhar hum mongko ngembarno sira Muhammad, fadhar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. Utruk dise ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir Makkah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Makkah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Makkah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Makkah. Ai khini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Makkah. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari'u lahum fil khairati bal la yasyurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka padha ngeklaim sapa kafir Mekah annama numiddu angin pestine dawakno ingsun to ngekeki longgar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manuk tihim dikese maring ingsun ing wong kakeh min malin sanging dunya wabanina lan anak kabeh fidunya ing dalam dunya. Mereka ketika tak kei dunya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun gawe kesusu ingsun manane gawe nu ajiru tegese ngesusono ingsun lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kabian la ora balasyuruna balik ora ngerti sapa wong akeh ana dalika sak temne kasrotal amwal iku istidrojun iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mbon niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innalladzina sa'tamna wong akeh hum kang wati ladzina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladzina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh min husange Allah, musyfiquna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Walladzina lan akeh hum kang wati ladzina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Mane ayat Al-Qur'an tegese Qur'an yu'minuna iku padha iman sapa. Walladzina lan utawa wong akeh hum kang wati ladzina bi rabbihim kan pangerane ladzina iku la yusyrikuna iku ra padha musyrikna sapa ladzina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuk tuna kang padha ngamal sapa ladina yuk tuna tegese paparing sapa ladina ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina atau tegese padha paring sapa ladina minas sedekah sing sedekah wal amal lan pira-pira ngamal as-solihati kang saleh. Lawa kulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget khaifatun tegese wedi banget Allah tubal ento ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine ning pangeran annahum. Terus di perasaan saat temen ngake yukot daru dan kira-kira ana kobla usdurungnya annahum pola muljari lam jari li annahum ila robihim mangir pengirana ngake roji unaku bali kabeh ulai kate mengkon-mengkon kabeh yusari unaku cecepetan kabeh gegancangan kabeh fil khairat ing dalam piro-piro keapian wahum te kabeh laha maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh maksudnya wus ditulis disik kabeh. Wong-wong itu ngelakoni keapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalam ilmu Allah taala. Wa hum khalite ladina laha maring hasanat to khairat iku sabiquna wus dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalam ilmu Allah taala. Wala nu kalifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awak-awakan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan to kota hati kesi kemampuane nafsan. Faman mengkoti sabar uang lam nestati ura kuasa sopaman ayu sholli anda sholat sopaman kau iman haling at sholat sopaman jadi san halil tunggu. Waman di sabar uang lam nestati ura kuasa sopaman ayah sumain to poso sopaman fal yakun mongko mangano sopaman. Walatain alam iku ono ing sanding ing sun ing kerana ono sanding sun kita bunuti kitab dan tiku kang ngendikan apa kitab bil hakik lan hak. Di barang perkara amilat kang lakoni opo nafsun hu emma bahwa di kitab Allahul Mahfud itu Allah yang dijogo Allahul Mahfud catatan yang terjaga terus taruh kan tentunya si dan Mahfud itu pola amal lupi roh ngamal wahun utai kabeh ini nufus an alamilatu kang lakoni ngakoni ngamal nopo mawon iku layu dalamu naradin ani ngoyo sopan nufus sean babar pisan minasangnya amal falayung kosu mongko radin kurangi apa min sahabi amalil khairat sangking biro-biro ganjaran ngamal apik wala yuzyadu lan ora den tambah nopo fisayat ini dalam ngamal elek pun kalau terang nopo sing ini ayat ini populer sekali istilah nopo kullu hisbim bima ladehim nopo farihun di tiap kelompok kelompok nopo mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan ya. Pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi nopo lah sing nggih macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga dados Nabi Yakub. Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten? Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gada anak kata sewen namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf bin Bunyamin gadah durur li'ab kathah termasuk Yahuda. Termasuk sinten? Yahuda. Sing akhirnya direngki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya ken membuang. Yahuda nun tiyang sae, tiyang soleh. Pada akhirnya dadi Nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul, ojo dipateni. Dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Mana mungkin Yahudi ya beti dosa, mereka bamba ya beti nopo dosa. Latak tulu Yusufa wa alku hufi goya batil jubi. Ijek dua sakit, yal takit huba dus saya. Yo jadi paten ini dibuat wae nenggone sumur, tapi yo sing kira kira sing nemu, ojo sumur sing mati, sing rano sing apa nemu. Mereka nak dibuat neng sumur rano sing nemu, apa do karo nopo mate? Mate. Nah, ini penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum nabaw ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobi'in, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga kamane la khaufun alaihim wa lahum napa, sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk napa surga. Kula nu nganti mati nggih kula nu akan terus ngomong begini terus nggih, artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mboni rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tentu ini nama marga. Nama apa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunannya Yahuda gitu disebut apa? Yahudi. Paham gitu disebut apa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang Muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat walladzina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, iku mesti eleke, paham nggih? Paham sing kula maksudnya. Kula baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham nggih? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran iblis ku malaikat mboten. Mun sampeyan jawab, istilah teng Quran iblis ku malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah ngger kiai, ngger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ora tau bantah pangeran, ora tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ning ngaji tafsir Jalalain diceritani, iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Paham, malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Pokoknya jenenge malaikat atau bantah atau mikir, pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wau malaikat mikir ya bolak balik, drengki gitu, bolak balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun, niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham gitu? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel iku jeneng tiyang, riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israila terus akhir ayat wa anni faddaltukum ala alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Ruwono tenan. Niku nek sekali sampean salah niku fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel, yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman, siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Faham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa andi fadl tukum. Faham ya? Lana Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku bani Israel sing tukang rusak dunyo. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepane kuwi elek lah nak tepane ayat ya Bani Israil sak terus wa anti faddal tukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Gini ku min auladi Yakub. Sampai delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk mengkhitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara. Nah, isen tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane nak mboten nggih. Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kula tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing dilem Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara safi. Ini tuh karena marga. Nah, sama nangklet. Lah nak wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing mboten Kristen, Katolik, Protestan sakniki mboten Nasara sing mboten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 Latajidanna asyaddanna si'adawata lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia sih, Nasara yang nulungi Isa. Lah anak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafara alladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngeluh to ora? Yo ngeluh. Tapi apa ngeluh timbang ke salah paham, Bang. Dadi paling gak kena ngeluh kan sampeyan ana nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Dadi paling gak iku bantah pokoke ora ngono. Mungkul orang berkali-kali ditanya sama Kiai Gus, kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina. Nah, cara jadi kan seperti itu. Kalau rapal Quran, takut jadi kan. Ini maksudnya itu piye. Nah, itu sampean saja kaget ya. Jadi, ono nasoro sing dilem Quran. Ini nasoro sing maknane buatan trinitas. Songko kata nasrun, nasir, nasoro. Lalu sing dimaksud nasoro yang akhir jusenem. Ya, sing dimaksud nasoro yang akhir apa? Jusenem. Ini aku akrobahum mawad datalil ladhina amanul ladhina qalu inna nasoro. Nah, kalau sampean tanya, penamaan sing digawe tiang fekeh utai tiang tare niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing nggone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan luhawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyin mubin. Dadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama luhur. Nggih atas nama napa? Luhur. Digeleng-gelengi. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani, kafaro yakfuru kufron, nggih tiang barang nak ditutupi ku jenenge napa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane nggone Quran ana istilah sebudinu sebudin iku sing masarul hayat dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya la yumuntur fatafakhu wa takasurum fil amwali wal aulad kama salizarin a'jabal kufaro nabatu nggih kama salizarin a'jabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutoma. Contohnya dunia itu koyok tanduran sing ajabal kufaro sing gawakno petani. Jadi kafir itu mereka betul kok tiang kafir non muslim wong karwan ayati ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutoma. Ini kulo cerita, ini penting sekali. Mau sampean ngandel kulo, nak kepen takoro mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gusi takor. Misalnya gus takor ragus kan izin, jadi takor gus podo gus. Nah takor gus alim takok Gus Budo padha isine dadi takoki. Kula sering diskusi mbek Gus padha alimannya, dia Gus Alim biasa maca Bukhari. Kula iki biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, Mbokot, ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim padha wong alime iku ya biasa ndak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak apa? Seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru. Maknanya orang Islam. Maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh. Betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Enggak, nantang kalau di sana ini. Jangan tengok orang-orang pasar. Bener dia. Mulai nantang menisan ngarepe pangeran. Jadi jelas mahkamahnya apa? Jujur. Paham ya? Mereka nak mahkamah dunia itu secara jujur dari tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti nampak jujur. Kalau beri contoh, Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul, tidak mungkin kan, karena dia Nabi. Ketika dapat nikmat, Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liya bluani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran, wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan aku askuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in syakartum la zidannakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir temen iki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah, tapi biasa mau dijawab, mau ini ngaji dia lah. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak lah. In syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya, mau ngelain syakartum itu hafal bangunnya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan, misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kufaron. Yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis. Latar jubah di kufar, nama kufar. Jadi kata kafir maknane nutupi atau bayar kafar. Mulane tiang nak berdosa, tau disebut nama kafar. Disebut nama kafar. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah. Nabi Cik Sugeng nanti dibantah besok sahabat. Saya ini melaku-melaku neng rokok. Jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Lima ada ya Rasulullah. Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe dok lah, yang mesti ratri mau rapon opo-opo darani penduduk neraka terbanyak. Nabi Cik Sugeng, fa inni uritukun na aktsaru ahli nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggeni riwayat Muslim, faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima roa itu kun namin naki soti aklin badinin. Mereka akalem yura sempurna, agama meras sempurna. Jadi dawe suang itu cek mikir. Nah akal kulo ras sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agomo jangan betul-betul kurangi kulo nopo ya. Nabi jawabnya lucu. Wong lanang udah poso, kue raposo. Wong lanang nak podo-podo wong soleh, nak poso raposo terus. Nak solat, solat terus. Nak wong itu kepingin solat ya nak khat raiso solat. Poso kepingin poso ya nak khat. Orang bos. Akhirnya orang itu sadar. Dia orang kepengen napek poso, nak sekadung kata orang iso poso. Nak poso je orang napi, mereka kau nyaur. Nak solat. Nak khatam 15 dino berarti sahulan nak gak solat. Separuh kan? Keyakinan orang kira nak orang itu kau dok solat khat di kau itu orang. Boten kan? Berarti kan total kan? Nak poso napi itu di kau kan lumayan paham ke? Nak solat. Berarti misalnya poinnya wong lanang sholat sakulan penuh, wong wedok separuh nak hete 15 dino, lah nak hete 6 dino, ya 6 dino kan. Nah, elek paling nemen dari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna, kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndaklah. Yakfurnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngandani wong lanang-lanang. Contohnya ngene, Cung, in ahsanta ilaha dahra sumalor at min kasian qolat maraitu min ka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayah ora takobal wa min apik. Iku wayah barang halal e takobal wa, apa meneh selingkuh tambah takobal wa. Tapi kadang wedok lucu lho, ning kota iku wong larang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayah. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah, Pak. Kalau di kota, selingkuh itu enggak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayah karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah beling nang ngono. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayah kan permanen itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayah. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya jare ana kelompok nak sing lanang wayo dikai hadiah kuwi ibu-ibu tetep tekranyam dan ceritane. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aasykuru am akfur, atau yang paling populer ngene lah in syakartum la azidannakum bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok, nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru, al-kufrul azam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul tek itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru. Kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu finnasab waniyah alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, waniyah alal mayit, nangisi bungok-bungok mayit. Berarti saat dunia kafir kabeh angger sing melanang mati, bungok-bungok ana pacare mati, bungok-bungok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, iku Nasrani yang trinitas. Laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisu salasa. Ada nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasoro dzalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Lan sampean saiki ra janggal yo, zaman sampean cilik nang ngaji diwarai Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun dijak ning sampe Abu Thalib ketemu Rahib Bukhairah. Rahib itu pendeta, terus dikon mulai mergo di wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kau bingung aku yurah, tapi ini maksudnya kan lebatan tujuannya orang alim jadi mulang segera roh kan. Dan aku terima mulang ini, ya iso, pokoknya sing apik lakoni, sing elek tinggal, ya anggar wong iso. Mulanya kalau dikoncor atau ngurung anak khutbah, kesimulannya bodoh kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik, ninggal sing elek. Wake wong awam tangga aku, serah tau ngurung anak khutbah. Dia ini mau gelombang ngaji, aku tak. Kulau aku kerasa tabel, mau ngaji jenang, ya aku bodoh. Ngongkon apik. Ninggal ae. Mari nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha wis mari aku mangkel tapi akhirnya ngaji terus deh perkara. Perkara lha dhewe bingung ngadepi ngaji ku bingung deh perkara. Orang ngongkon apik ra ninggal elek wis tak terangno nasoro iku ana loro. Bingung deh dene kan nasoro iku mesti elek. Banen imune mesti elek. Kowe ora apal Quran kok. Aku apal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lilladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Dadi kanjine Nabi cilik 12 taun ditulung Pendeta Bukhaira anyaran dadi nabi sing ngakoni ya Warofah bin Naufal padahal dia penginjil. Napa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek Raja Nasrani, ini ku Raja Najasyi. Tapi ini Nasoro yang tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Muin, wong kafir kitabiah, wong wedok kitabiah kholisoh oleh dikawin. Paham ya? Lah Muin diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lagi ya iki sing alim kok kan malah bingung. Apa nentang itu nerang nong bingung bilangan? Orang nentang nurani ku beruntah kan, sekadung bulat. Ya, saya kira jadi kayak bolong aja. Jadi kayak bolong ya serat jelas nggak tadi, guys. Ngaji bar mulai, nasi ngaji bar mulai. Nasi saya ambil swargo di WFM. Mereka awan, mulang mesti bener. Nak dungo ramesti. Nongi dungo misalnya salah jalur, rak keliru. Kulo tak eling-eling donga keliru teng Fathul teng kitab hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sese nyimbol lho lha nggih Gusti. Kulo niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kulo niku saged salat teng nyembah jenengan. Kulo nyuwun rezeki sing ra usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Saya protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, kena nangis getun maksudnya dene ora terpikirkan nek kerja tanpa kerja itu LP. Permasane penak entuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dene ora nerangno pengiran, salah ora nerangno detail. Isa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa dene akhire donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah donga. Pokoke nek semulang ora usah donga. Biasa donga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di mukadimah kitab Majmu'. Dan di mukadimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Boten bersama kancane wong akeh, saiki doa bersama iku marang lintas agama ya monggo. Mau keliru bahasa meneh. Donga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iku maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama iku ya wek Mustafa itu ngomong-ngomong ayo kelompok miskin aku yang bareng-bareng biasanya podo melarate disebadani padahal malaikat itu pengalaman podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan sehingga malaikat terakhir usul nyembadani mereka dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan melarat anyar unang dungo itu panik itu mandi nah melarat itu ramadi mereka sebetulnya apa? Panik nggih padahal syarat donga sing mandi sing panik amma yujibul mutor dadi sing panik sing isek napa panik tau larat saiki terlatih kabeh dadi wis gak panik wis dadi eling-eling walhasil Nabi komentari lucu dhewe dan ini hadis sahih mereka itu berdoa kalau Allah menghendaki ya dikasih kalau ndak ya ndak jadi nasibnya 50-50 kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala wa insya'a raddahum kalau Allah ingin ya dikasih kalau ndak ya ndak terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram ini halal ini haram ini baik ini ndak Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang terus Nabi ikut kalau ini mengajarkan hukumnya Allah pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi ora ono syarat ditampa ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama buistu mu'alliman, saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndungane multazam kula tak sing ngamini, aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Namun Gus ngaji, akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di ya di kawasan Ka'bah, tentu gak tepat Ka'bah wong rame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing awor TKI sing buron-buron kuwi ado delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik, njuk ndonga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awor wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lek aku ora dalile, yo Nabi ndak tau ngono ae, ora oleh dadi model yo tau. Sing permanen sifatnya iku mulang eling-eling. Lha ngono disebut Quran kok kowe kalau sawangane ora wani, teman. Biasa mawon. Paham ya, sifat permanennya Rasulullah ini Rasulullah yaslu alaihim ayatika, sing per, membaca alaihim gak ada obyeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada obyeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum, hum itu obyek, ada yang diajari. Nah ini kalau ngaji jalalan ya ngaji mawon. Badan ini mau jatah tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak, wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Gak tugale kanca kula zaman sekolah teng madrasah iku ditakoki hukume apa ya, dijawab la ilaha illallah. Lah guruku nyalahno kafir. Gurune pose iki. Joko ana murid goblok sing pinter. Dadi dene Alfia yo ora iso, Takir yo ora iso. Tiap ono soal dijawab la ilaha illallah nganti guru ku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Dicelo, alasan apa nulis la ilaha illallah? Nah, wae anggere jenenge nyalahno kafir kok terpaham alasan. Wae anggere jenenge nyalahno ngene apa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalahno la ilaha. Faham ya, terus kelompok itu macam-macam. Faham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub.